wal hajj wa shaumi ramadan. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya khalifah yang mulia Umar bin Khattab, punya anak namanya Abdullah. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, persaksian akan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wal hajj, dan berhaji. Wa shaumi ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya Islam yang beliau bawa, Islam yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, itu dibangun di atas 5 dasar, dibangun di atas 5 pokok yang sangat penting, yang setelah itu dinyatakan sebagai para ulama dalam istilah mereka sebagai rukun, sebagai rukun-rukun Islam. Yang namanya rukun itu menentukan ada atau tidak adanya sesuatu. Berarti kalau dibahasakan Islam punya rukun, rukun-rukun ini akan menjadi patokan ada atau tidaknya Islam seseorang. Sebagaimana jika kita mengatakan jual beli itu punya rukun, yaitu rukunnya adalah pembelinya, penjualnya, barang yang dibeli dan barang yang akan dijual, itu namanya rukun jual beli. Tidak dikatakan sebuah jual beli apabila tidak ada penjualnya. Tidak dikatakan jual beli apabila tidak ada pembelinya. Tidak dikatakan jual beli ada penjual ada pembeli tapi enggak ada barang yang mau dijual. Ini enggak bisa. Sehingga namanya rukun itu menentukan ada atau tidak adanya sesuatu. Itu hukum asal tentang lafaz rukun. Diistilahkan oleh para ahli usul, yang namanya rukun adalah ma yalzamu min adamihil adam, yang memiliki konsekuensi apabila rukunnya tidak ada, berarti sesuatu tersebut tidak ada. Dan apabila rukunnya ada, berarti sesuatu tersebut ada. Ini kata ahli usul rahimahullah ta'ala. Ikhwan fiddin azakumullah, rukun Islam dijelaskan para ulama ini adalah istilah baru yang digunakan oleh para ulama untuk membahasakan 5 perkara ini. Namun yang perlu untuk difahami ikhwan fiddin azakumullah, ada perbedaan antara rukun Islam dengan rukun iman. Rukun iman tidak terpenuhi satu saja, maka iman seseorang tidak teranggap. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan ini sebenarnya, kita ulang lagi untuk agar faedahnya lebih menyeluruh. Seorang beriman kepada Allah Ta'ala tapi tidak beriman kepada takdir, tidak ada iman dia, tidak bermanfaat imannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang namanya rukun Islam tidak hilang Islamnya seseorang kecuali apabila dia meninggalkan 2 perkara. Rukun Islam yang pertama dan rukun Islam yang kedua. Adapun apabila seorang muslim meninggalkan rukun yang ketiga, keempat, dan yang kelima, maka menurut pendapat yang lebih benar, pendapat yang rajih di kalangan para ulama, dia tetap dikatakan sebagai muslim tapi yang kurang keislamannya. Sehingga di sini ada sedikit perbedaan antara rukun Islam dengan rukun iman. Yang menentukan keislaman seseorang itu hanya yang pertama dan yang kedua. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan iqamus shalah, mendirikan salat. Terkait dengan masalah syahadat, maka hadis-hadisnya masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala ada orang yang hendak masuk ke dalam Islam, maka diperintahkan untuk bersyahadat. Dan yang namanya syahadat itu adalah keyakinan dengan hati, kemudian iqrar dengan lisan, dan i'lam ilal ghair. Meyakini kandungan syahadat tersebut dengan hatinya, meyakini dengan seyakin-yakinnya, kemudian mengucapkan apa yang diprosesikan tadi dengan lisannya, dan memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dia syahadatkan. Berarti kalau syahadat an la ilaha illallah, maknanya adalah dia mempersaksikan, meyakini kebenaran la ilaha illallah dalam hatinya, meyakini kebenaran Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, dan tidak cukup dengan itu, dia harus melafalkannya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi juga tidak cukup dengan itu, dia harus memberitahu kepada orang lain bahwasanya dia mengucapkan persaksian tadi. Ini namanya syahadat. Ini namanya syahadat. Seorang hanya yakin di hati, dia mengucapkan dengan lisan tapi enggak mau ngasih tahu orang lain, padahal enggak ada udzur sama sekali. Dia Islam, mengatakan dirinya Islam, tapi hanya dalam kesendiriannya bersyahadat tanpa memberitahu orang lainnya. Sebenarnya bukan syahadat. Ini syahadat itu mengandung tiga perkara: al-iqrar, wa nutqu, wa al-ibrar. Meyakini, melafalkan, dan menyampaikan. Bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana dia barakallahu fikum mentauhidkan Allah dalam hal tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma'i wa sifat. Dia juga meyakini bahwasanya Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini juga pembahasannya sudah kita bahas dalam hadis yang pertama. Apa saja yang menjadi konsekuensi tatkala seorang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang pertama yang menjadi penentu ada atau tidaknya Islam seseorang persaksian terhadap la ilaha illallah dan Muhammad Rasul. Kemudian perkara yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Menggunakan lafaz mendirikan iqam. Iqam ay aqama yuqimi iqamatan, mendirikan. Bukan dengan lafaz melakukan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan lafaz mendirikan. Ada beberapa sebab. Jadi sebelum para ulama rahimahumullah, kenapa Rasulullah SAW menggunakan lafaz iqamus shalah, mendirikan salat, bukan melakukan salat. Yang pertama, alasan yang pertama, lafaz mendirikan adalah lafaz yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Lafaz mendirikan yaitu iqam adalah lafaz yang digunakan dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Isra yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah, dirikanlah shalat, bukan if'alis shalah, bukan Allah mengatakan lakukanlah shalat, tapi dirikanlah shalat. Dan juga dalam surat Al-Baqarah yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan juga dalam surat Al-Ankabut yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz iqam, yakni artinya adalah mendirikan secara lafaz. Dan secara makna juga dibahas oleh para ulama rahimahullah. Yang namanya mendirikan itu beda dengan melakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Rasulnya alaihi salat wassalam itu menggunakan lafaz iqam, mendirikan, kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah, li'annahu laisal maqsudu wujuda shalah. Karena dalam salat yang dimaukan di dalam Islam ini bukan semata-mata ada salatnya. Bukan semata-mata ada salatnya. Innamal maqsud an tuqama 'ala haqiqatiha bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Yang dimaukan dengan salat dalam Islam ini adalah ditegakkan sesuai dengan hakikat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana caranya salat. Ditegakkan salat sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya, sesuai dengan syarat-syaratnya ini. Ma'ikhlasi halillahi ta'ala, dengan disertakan niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya mendirikan. Melakukan juga memperhatikan apa yang harus menjadi syaratnya, apa yang menjadi wajib-wajibnya, apa yang menjadi sunah-sunahnya, semuanya disatukan dalam perbuatan salat. Dengan itu dia telah melakukan iqam, mendirikan, bukan semata-mata melakukan. Amma man ata bi surati shalah min ar-ruku was-sujud min ghairi tum'aninah. Adapun seorang yang melakukan gerakan-gerakan salat seperti ruku dan sujud tapi dia tidak tum'aninah, atau dia melakukannya di luar waktunya, atau dia melakukannya tidak bersama jamaah padahal tidak punya uzur untuk meninggalkannya, yang seperti ini dia tidak melakukan iqam shalah, mendirikan salat. Dia semata-mata mengerjakan pekerjaan sholat, tapi dia tidak mendirikannya. Tidak memperhatikan hakikat sholatnya, tidak memperhatikan syarat-syaratnya, tidak memperhatikan wajib-wajibnya. Sehingga yang seperti ini terancam. Kalau orang semata-mata hanya melakukan gerakan-gerakan sholat tanpa memperhatikan tumakninah contohnya, sehingga akan ada cacat dalam iqamah sholatnya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang datang hendak menemui beliau SAW di sebuah masjid. Kemudian dia salat dua rakaat, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul memerintahkan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali salat, sesungguhnya kamu tadi belum salat. Kenapa? Di akhir hadis disebutkan, karena dia tidak ada tumakninahnya. Tidak ada tumakninahnya. Rukuk. Belum sempat baca doa, belum lurus rukuknya, berdiri, sujud lagi. Karena kering, adik, seperti mematuk-matuknya seekor ayam. Ini namanya gak ada tumakninah. Dia melakukan pekerjaan sholat, ada rukuknya, ada sujudnya, tapi tidak dikatakan sebagai sholat. Begitu pula seorang yang melakukan barakallahu fikum sholat, tapi mengeluarkannya dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengancam, fawailul musallin alladzina wa salatihim sahu. Celaka untuk orang-orang yang salat. Kenapa celaka? Yang mereka dalam salat-salat mereka lalai. Mengerjakan salat tapi mengeluarkan salat tersebut dari waktunya. Salat maghrib dilaksanakan di salat di waktu salat isya. Kemudian sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Ini gak ada iqam shalah walaupun secara zahir dia melakukan ruku dan sujud. Atau seorang yang melakukan sholat tapi melakukannya tidak bersama jamaah padahal dia tidak punya uzur untuk meninggalkan jamaah, ini juga ada cacat dalam iqam shalahnya. Rasulullah SAW pernah mengancam, laqad hamantu an amra musallatan tuqam thumma amra rajulan fa yusalli bin nas thumma anqalibu bi rijalin ma'ahu huzabun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uhariqu alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku sangat berkeinginan untuk salat itu ditegakkan di masjidku, kemudian aku pergi bersama para lelaki yang membawa kayu bakar, membawa kayu bakar dan obor, untuk mendatangi rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholatul jamaah, untuk aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Amalan-amalan yang ditinggalkan dan ada ancamannya, ini menunjukkan itu adalah bagian daripada dosa besar. Orang yang melakukan hal tersebut tidak tumanina, mulakan sholat dari waktunya, kemudian tidak bersama jamaah sholatnya. Ini dia, walaupun secara zahir melakukan iqamus sholat, tapi tidak teranggap sholatnya atau kurang. Ada rukuk dan sujudnya, itu hanya bernilai sebuah gerakan tanpa ada pahala. Boleh ya aku bilang. Sehingga Rasulullah SAW disini mengingatkan dengan lafaz iqamus sholat, mendirikan sholat, bukan semata-mata melakukan gerakan-gerakan sholat. Dan ikhwan fil din azakumullah, itulah dua perkara yang menjadi penentu apakah seorang itu dikatakan muslim atau tidak muslim. Syahadat enggak salat sama aja. Salat tapi enggak syahadat juga enggak dikatakan sebagai muslim. Walaupun orang tadi meninggalkan salat karena malas, karena memudah-mudahkan, para ulama sesuai dengan dalil-dalil yang ada, mereka menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan malas tapi masih meyakini akan kewajibannya, maka dia dihukumi sebagai kafir. Dia dihukumi sebagai kafir. Dalam ayat surat Al-Mudathir yang ke-42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Bertanya kepada ahlun nar, apa gerangan yang menyungkurkan kalian dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu bukan termasuk orang yang sholat. Meninggalkan sholat termasuk bagian daripada perkara yang dapat menyungkurkan seorang ke dalam neraka saqar. Bahkan dalam hadis lebih jelas, dalam riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tepatnya dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufurannya adalah tatkala dia meninggalkan salat. Apabila dia melakukan sholat, berarti dia terhindar dari kesyirikan dan kekufuran. Tapi apabila dia meninggalkan sholat, berarti dia terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Dalam sunnah Al-Arba'ah, sunnah Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga An-Nasa'i, dan juga dalam sunnah Imam Ahmad dengan hadis yang sahih, dalam dengan sanad yang sahih dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kami kaum muslimin dengan mereka kaum musyrikin adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ikhwan fil din a'azzani wa jazakumullah, itu satu ayat dan dua hadis yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat, maka dia walayadubillah telah terjatuh ke dalam kekafiran apabila dia meninggalkannya secara sengaja. Sehingga barakallahu fikum, sangat menjadi perkara yang menyedihkan tatkala kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin tapi tidak sama sekali punya perhatian dengan sholatnya, padahal itu dapat mengancam agama, dapat mengancam keislaman mereka. Sungguh menjadi tugas yang besar tatkala kita barakallahu fikum memberikan nasihat memberikan taujihat, arahan-arahan kepada mereka untuk kembali melaksanakan sholat. Ini perkara yang sangat penting, menentukan Islam atau enggaknya sholat. Adapun zakat, puasa, dan haji, maka para ulama rahimahullah mereka menyatakan yang meninggalkannya tanpa meyakini akan tidak disyariatkannya perkara-perkara tersebut, maka dia masih dikatakan sebagai muslim. Yang meninggalkan zakat karena malas saja, dia masih yakin dia itu wajib. Kemudian yang meninggalkan puasa karena malas, capek, lelah, haus, sengaja batalkan puasanya, tapi dia masih yakin puasa itu wajib. Ya, seperti ini kata para ulama tidak dikafirkan. Begitu pula haji, kecuali apabila dia meyakini sudah tidak disyariatkannya, sudah tidak disyariatkan lagi baginya salat puasa, tidak lagi disyariatkan baginya zakat dan haji, baru yang seperti itu dia dikafirkan karena juhudnya. Karena penentangan dalam hatinya bukan karena dia meninggalkan amalan-amalan tadi. Sehingga masuknya nanti dalam kufrul juhud, bukan kufrul fi'il. Kufur karena penentangan dalam hati, bukan karena kufur disebabkan perbuatan. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadhan, lima perkara yang Rasulullah SAW menyatakan sebagai ususul Islam, dasar-dasar Islam. Yang menjadi dasarnya. Wa illa sebenarnya amalan-amalan dalam Islam itu banyak. Tapi lima perkara ini yang paling besarnya, amalan secara zahirnya. Di sana banyak amalan-amalan Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Yang namanya keimanan, yang namanya keimanan itu ada 73 cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada 73. Bahkan para ulama menyatakan dari 73 ini juga bercabang, cabang-cabang yang banyak. Makna amalan-amalan Islam dan iman ini banyak. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengaitkan keterbaikan Islam seorang dengan barakallahu fikum kaful adza, dengan menyingkirkan gangguan, di mana Rasulullah SAW menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna Islamnya adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ini adalah kaful adza, menghilangkan gangguan, menyingkirkan gangguan lisan dan gangguan fisik untuk saudara-saudari kita kaum muslimin, termasuk amalan yang besar, bahkan termasuk juga penentu apakah Islam seorang itu sempurna atau enggak. Tapi kenapa tidak disebutkan dalam hadis yang ada bersama kita? Dikarenakan hadis yang ada bersama kita ini adalah menjelaskan tentang lima perkara yang besarnya, yang paling besarnya, yang paling pokoknya, ususnya, ususnya di zamannya, asas, pondasi-pondasinya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Terkait dengan sholat, sudah kita jelaskan tadi pentingnya sholat dan bagaimana sholat ini tatkala ditinggalkan dapat menyebabkan kekafiran pada pelakunya. Kemudian rukun yang ketiga adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat, zakat yang wajib. Dan zakat di sini ikhwan adalah zakat al-amwal, zakat-zakat harta. Harta yang harus dibayarkan zakatnya apabila telah sampai nisabnya, telah sampai batasan wajib zakat dan sudah berputar selama satu haul harta tersebut di tangannya. Seperti emas dan perak, kemudian juga binatang ternak, kemudian juga hasil panenan. Ya, sebenarnya pembahasannya dalam kutubul fiqh. Dan itu zakat, menunaikan zakat adalah ibadah harta, bukan ibadah badan. Diwajibkan untuk orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hartanya, yang telah tadi kita sebutkan, yaitu dia punya harta yang diwajibkan zakat padanya sampai pada nisabnya dan telah berputar selama satu haul. Dan yang meninggalkannya tidak bisa dikafirkan. Yang meninggalkan zakat tidak bisa dikafirkan. Hanya apabila dia mengingkari akan kewajiban zakat baru dia bisa dikafirkan. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi mani'uz zakat. Termasuk peperangan-peperangan pertama yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat adalah perang yang dikomando oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang enggan meninggalkan zakat. Mereka mengatakan bahwasanya zakat itu diwajibkan hanya pada masanya Rasulullah SAW saja. Beliau sudah meninggal, enggak ada wajib lagi zakat. Ini kafir. Kafir karena juhudnya, kafir karena penentangannya. Namun tetap yang meninggalkan zakat bagi waliul amr, bagi para penguasa, para pemerintah, diharuskan untuk mereka mengambil harta yang wajib zakat pada orang ini secara paksa, qahran. Secara paksa punya hak waliul amr. Lihat si fulan punya harta yang secara hitungan sudah sampai nisabnya, sudah berputar satu haulnya, tapi kenapa enggak dikeluarkan zakatnya ke Baitul Mal? Yang seperti ini seorang penguasa boleh dia mengambil harta orang tadi secara qahran, secara paksa. Sebagaimana bolehnya seorang waliul amr merampas harta seseorang yang enggan membayar zakat untuk dibayarkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Begitu pula dalam permasalahan zakat, demikian diisyaratkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan menahan diri dari makan dan minum dan juga jima dan dari semua pembatal-pembatal puasa dari awal terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, atau dari awal waktu sholat subuh sampai awal waktu sholatul maghrib. Dan puasa adalah amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk umat terdahulu dan juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti ini menunjukkan puasa adalah amalan yang sangat-sangat istimewa Allah syariatkan pada semua masa-masa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tidaklah ada sebuah masa kenabian kecuali di situ ada syariat puasa. Termasuk dalamnya adalah masanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan puasa karena sangat besar dampaknya untuk ketakwaan seseorang. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan puasa ini diwajibkan untuk orang yang mampu melakukannya, yang sehat, yang tidak safar. Adapun orang yang sakit, maka dia boleh meninggalkan puasa Ramadan kemudian menggantinya di hari yang lain. Begitu pula musafir. Adapun orang yang sudah tidak lagi mampu puasa, seperti seorang yang tua renta atau seorang yang punya penyakit dengan penyakit yang sudah tidak lagi ada kemungkinan sembuh, ya seperti ini boleh untuk meninggalkan puasa dan membayar fidyah dengan memberikan satu porsi makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin pada setiap harinya untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan itu. Dan termasuk kata para ulama rahimahullah, di antaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, termasuk orang yang membayar fidyah adalah orang-orang yang atau para wanita-wanita yang sedang mengalami kehamilan. Begitu pula wanita-wanita yang sedang menyusui, manakala mereka mengkhawatirkan keselamatan janin atau keselamatan bayi yang sedang ia urusi. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian rukun selanjutnya adalah al-hajj, rukun haji. Rukun haji ini sangat adalah barakallahu fikum, amalan yang berkaitan dengan badan juga berkaitan dengan kemampuan hartawi. Makanya dalam hadis nomor 2 yang paling kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah di antaranya kamu menunaikan haji ke Baitullahil Haram apabila kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Kata para ulama, kemampuan haji itu ditinjau dari 2 hal. Yang pertama, kekuatan raganya, yang kedua adalah kekuatan hartawinya. Dia mampu membiayai dirinya untuk sampai ke Baitullahil Haram dan pulang ke tempatnya dalam keadaan selamat, dan dia bisa meninggalkan sebagian hartanya sebagai nafkah untuk orang-orang yang dia tinggalkan tatkala dia berangkat haji. Sehingga tidak cukup kemampuan raga saja, tidak cukup kemampuan fisik, harus ada kemampuan hartawi. Begitu pula kalau seorang punya kemampuan hartawi tapi tidak ada kemampuan fisiknya, maka belum disyariatkan baginya untuk berhaji. Ikhwan fillah, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an. Dan tadi juga berhaji ke Baitullahil Haram itu tidak, atau tatkala ditinggalkan tidak menyebabkan kekafiran seseorang, hanya saja itu berdampak sangat besar pada keislamannya, walaupun tidak sampai pada penafian Islam dari dirinya sendiri. Yang menjadi pokok inti keislaman seorang adalah syahadat dan sholat, dan 3 hal tadi manakala ditinggalkan ada cacat yang besar tapi tidak sampai kepada derajat kekafiran. Adapun bahasan terkaitan dengan sholat, bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya, zakat, puasa dan haji, bukan di sini tempat menjelaskannya. Insyaallah dalam kitab-kitab fikih antum hadir dalam halaqah-halaqah fikih terkait dengan permasalahan bagaimana tata cara sholat, apa saja ketentuan-ketentuan zakat, apa saja puasa yang harus dilakukan, dan apa saja perbuatan-perbuatan haji yang harus diamalkan tatkala seorang melaksanakan haji, pembahasannya dalam kutubul fiqh. Ikhwan fil din azakumullah. Kemudian kita masuk pada hadis yang 4. Masih ada waktu ya? Sudah 3 menit. Kita baca matannya, penjelasannya insyaallah bos. Hadis yang 4, kita baca hadisnya dan kita artikan. Kemudian insyaallah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang jujur dan dibenarkan. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, masih setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah juga dalam waktu 40 yauman, dalam waktu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian setelah 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging. Jadi segumpal daging berarti berapa bulan itu? 40 40 40 120 4 bulan. 4 bulan di rahim ibu itu baru menjadi segumpal daging mudghah. Dan tatkala sudah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging itu, kata Rasulullah SAW, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepada janin tersebut malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat tadi meniupkan pada janin tersebut ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Apa saja? Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Diperintahkan malaikat untuk menuliskan rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amalannya, dan menuliskan nasibnya nanti, apakah dia menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang berbahagia. Selesaikan ya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali ia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahlul jannah sampai tidak ada yang menghalangi antara dia dengan jannah kecuali hanya satu jengkal saja. Ya. Kemudian dia didahului oleh alkitab. Ternyata apa yang dituliskan untuknya dahulu itu berbeda. Faya'malu bi'amali ahli nar faidkhuluha, sehingga tatkala jarak antara dia dengan surga tinggal sedikit lagi, dia beramal dengan amalan ahli nar, dia meninggal kemudian masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab faya'malu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu jengkal saja, kemudian dia didahului oleh alkitab, lantas dia pun beramal dengan amalan ahlul jannah, kemudian dia meninggal dan masuk ke dalam jannah. Hadis ini ikhwan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan menjelaskan tentang khawatimul a'mal, penutup-penutup amalan seseorang di akhir umurnya, yang menjadi penentu apakah dia syaqi, apakah dia menjadi seorang yang sengsara, atau dia menjadi seorang yang sa'id, seorang yang berbahagia. Itulah lafaz hadisnya. Insyaallah penjelasannya akan kita sampaikan di pertemuan pekan depan biiznillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.